Kita. Pasco sengok. Pasco, terima kasih. Sisa untuk yang lagi galau-galau. Spesial Pak Sumarno, Ibu Rupiah. Juga Mbak Cantik. Terasa. Asil ole. Kita lambai bareng-bareng. Oh. Kira.